ingatkah kau pada anakmu? Tak kau dengarkan dia menangis panggil-panggil namamu? Ibu, masih adakah kasih sayang jangan biarkan dia merintih menantimu. Walau indah gemerlap hangatnya pelukan, aku tak mau. Inginnya aku tersenyum, tapi tiada penghapus air mataku. Hanya satu yang ingin ku rasa, peluklah dadaku. Kita cerita, cerita, cerita tentang kau dan yeah.